Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Nah, malam hari ini kita kembali melanjutkan membaca kitab Tauhid. Pertemuan sebelumnya kita telah menuntaskan bab yang kedua, yaitu bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Barang siapa yang mentahqiq tauhid, maka dia akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab. Bab sekarang adalah babul khaufi minasyirk. Bab takut dari kesyirikan. Baik. Yang pertama yang butuh kita ketahui adalah munasabah, kecocokan, kesesuaian bab ini dengan bab sebelumnya, apa kaitannya. Bab sebelumnya penulis menyebutkan tentang keutamaan masuk ke dalam jannah tanpa hisab bagi orang yang mentahqiq tauhid. Nah, adapun sekarang adalah bahaya dari kesyirikan. Ya, ketika kesyirikan itu bisa menafikan tauhid seseorang dan menyebabkan dia masuk ke dalam nar dan kekal di dalamnya, dan itu adalah syirik besar tentunya, sehingga patut bagi seorang mukmin takut dari syirik tersebut dengan takut yang besar tentunya, sebagaimana yang didengar tadi, karena kesyirikan ya secara khusus syirik besar bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam nar dan kekal di dalamnya. Jadi kita mesti takut dengan takut yang besar dan berusaha menghindar, lari dari kesyirikan, berusaha menjauhi jalan-jalannya, sebab-sebabnya, wasilah-wasilah yang mengantarkan kepadanya, serta tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diselamatkan dari kesyirikan sebagaimana halnya para nabi dan rasul. Mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jal dilindungi dari dosa syirik. Nah, ini kesesuaian bab ini dengan bab sebelumnya. Di dalam bab ini penulis menyebutkan dua ayat dan tiga hadis. Ayat yang pertama firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa an yushraka bih, disekutukan sesuatu dengannya. Tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni ma duna dzalika, dosa-dosa yang berada di bawah dosa syirik, limanya syak, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mengkhabarkan bahwasanya Allah tidak mengampuni seorang hamba yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia musyrik, dan mengampuni dosa-dosa di bawah dosa kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Ayat ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya kesyirikan adalah a'zamud dzunub, dosa yang terbesar, karena Allah mengkhabarkan bahwasanya Allah tidak mengampuninya. liman lam yatub minhu. Tidak mengampuni orang yang tidak bertaubat darinya. Nah. Dan dosa-dosa yang berada di bawah dosa kesyirikan dakhilun tahtal masyiah. Masuk dalam kategori tahtal masyiah. Di bawah kehendak Allah Azza wa Jal. Jika Allah berkehendak mengampuni, maka Allah ampuni dia. Jika tidak, maka Allah siksa dia dengan dosa-dosa tersebut. Adapun dosa syirik yang seseorang tidak bertobat darinya kemudian meninggal di atasnya, mutlak tidak diampuni. Tidak masuk dalam tahta masyiah. Baik. Sehingga ini mengharuskan kita takut, ya, dari kesyirikan yang telah kita dengar kedudukan syirik itu bagaimana di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ampuni. Padahal Allah Azza wa Jalla kataba ala nafsi rahmah. Allah telah menulis, Allah telah menetapkan untuk dirinya itu sifat rahmat, kasih sayang. Di antara nama Allah Ghafur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Allah Maha Pengampun, mengampuni dosa. Tapi dosa syirik tidak. Berarti sangat berbahaya sehingga kita butuh takut darinya. Nah. Munasabatul ayat lil bab, kesesuaian ayat dengan bab. Ayat ini ja'at mukhawifah, muhadzirah minasyirk. Datang menakut-nakuti dan memperingatkan dari kesyirikan. Fa abanat annallaha la yaghfiru hadzal naw' minal ma'asi. Dan ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah tidak mengampuni jenis dosa ini. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua dalam surat Ibrahim ayat 35. Waqala al-Khalil alaihi salam, berkata al-Khalil alaihi salam, yakni Nabi Ibrahim. Wa janubani wa bani an na'budu al-asnam. Dan ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku an na'budu al-asnam, dari menyembah al-asnam, berhala-berhala. Ya, sudah kita dengar tadi siapa yang dimaksud dengan al-Khalil, ya. Di sini adalah Nabi Ibrahim, dan makna al-Khalil adalah alladhi takhallat mahabbatuhu al-qalb. Yang kecintaannya telah merasuk sampai ke dalam hatinya. Ya. Betul-betul sudah meresap ke dalam hatinya. Diambil dari kata al-khullah. Al-khullah adalah khalisul mahabbah. Kecintaan yang murni. Murni kecintaan. Tidak ada yang mencampurinya sedikit pun dari tendensi-tendensi yang lain. Khalisul mahabbah. Nah, sehingga kalau diberi gelar Khalil berarti betul-betul murni cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkat mahabbah yang paling tinggi. Lebih tinggi dari gelar Habib. Ya, jadi ada istilah Habib, ada istilah Khalil. Kalau Khalil lebih tinggi dari Habib. Habib sekedar mahabbah, tapi bukan khalisul mahabbah, bukan cinta yang murni. Difahami ini? Nah, sehingga keliru sebagian orang menggelari Nabi dengan Al-Habib, Al-Habib, dan jarang menggelari Nabi alaihissalatu wassalam dengan Al-Khalil. Padahal jelas-jelas dalam hadisnya Nabi mengatakan inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sungguh Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Jadi ini butuh untuk kita ketahui ya, perbedaan antara khalil dengan habib. Ya, sekali lagi bahasanya khalil itu apa? Tingkat mahabbah yang paling tinggi. Diambil dari kata al-khullah yang maknanya khalisu al-mahabbah. Kata al-khalil berdoa wa janubni wa bani na'bud al-asnam, dan jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah al-asnam. Al-asnam adalah jamak dari sonamun. Wa huwa ma kana manhutan ala hayati surah. Ya. Sesuatu yang dipahat dan memiliki bentuk. Itu namanya sonam berhala. Istilah kita ya biasanya patung ya, patung berhala. Kalau hanya gambar saja tidak terpahat itu bukan sonam namanya. Sonam itu apa? Gambar yang berbentuk terpahat. Surah yang terpahat manhut. Nah, wa ubida min dunillah, dan disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Munasabatu halil bab, kecocokan ayat ini dengan bab, yaitu bahwasanya jika Nabi Ibrahim saja yang mana keadaan beliau mematahkan, ya, menghancurkan berhala-berhala itu dengan tangannya sendiri, mengkhawatirkan dirinya dan keturunan-keturunannya dari kesyirikan dengan sebab terfitnah terhadap patung-patung berhala itu, sehingga beliau pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk diri beliau dan untuk anak-anaknya supaya terjaga dari beribadah kepada berhala-berhala itu. Fanahnu awla minhu lidha'fi imaina, maka kita lebih patut lagi untuk takut. Kenapa? Karena sudah jelas iman kita lebih lemah daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saja yang keadaannya seperti itu, beliau sangat takut. Maka kita lebih pantas lagi untuk takut. Nah, al-khawfu minasyirk. Ini kecocokan ayat dengan bab al-khawfu minasyirk. Takut dari kesyirikan. Jadi gak boleh merasa aman dari kesyirikan. Walaupun sudah belajar, walaupun sudah menghafal ayat ini, hadis ini, jangan. Nabi saja takut. Sampai berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari al-asnam, apalagi kita. Baik. Sekarang kita masuk ke dalil berikutnya, yaitu hadis. Qala fil hadithi, dan di dalam sebuah hadis, dan hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Mahmud ibn Labid, bisa dilihat pada catatan kaki ya, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami'. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda dalam hadis tersebut, khaufu ma akhafu alaikum, yang paling aku takutkan atas kalian, asyirkul asghar, syirik kecil. Fasu'ila anhu, Nabi ditanya tentang syirik kecil. Faqala, maka Nabi menjawab, riya. Yang paling aku takutkan adalah riya menimpa kalian. Nah, syirik kecil adalah jami'ul aqwal wal af'al, seluruh ucapan dan perbuatan, allati tawassalu biha ila syirkil akbar, yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Nah, ini definisi syirik kecil menurut ulama. Setiap ucapan dan perbuatan yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Jadi dia adalah wasilah. Makanya dikatakan kecil, tidak sampai pada kategori syirik besar, karena dia adalah wasilah, tapi bahayanya ya tidak kurang dari syirik besar, sama-sama bahaya. Sehingga Nabi mengkhawatirkan hal tersebut menimpa para sahabat. Nah, contoh syirik kecil, bersumpah dengan selain nama Allah. Contoh yang lain seperti riya. Nah, dan yang lainnya. Nanti akan kita lewati insyaallah contoh-contoh itu pada bab-bab berikutnya. Contohnya seperti menggantung sesuatu, ya, istilah kita jimat. Tapi keyakinannya dia adalah sebab yang bisa menangkal bala, bahaya, madarat adalah Allah. Tapi ini sebab, saya memakainya sebagai sebab, itu syirik kecil, karena bisa mengantarkan kepada syirik besar. Dipahami? Nah, baik. Fasuila anhu faqala riya. Riya diambil dari kata ar-ru'yah. Ar-ru'yah. Ya. Ar-ru'yah. Naam. Ru'yah melihat, bermakna melihat. Ya, ini senang dilihat. Ini dari sisi bahasa. Adapun secara istilah yaitu ayat Allah haral insanu bil a'malis salihah yahmadahu an-nasu. Seseorang menampakkan amal soleh supaya orang lain memujinya. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa Nabi SAW mengkhawatirkan ini menimpa para sahabat? Kata ulama, karena riya merupakan sesuatu yang sangat disenangi oleh jiwa kita. Ya. Sangat cocok dengan keinginan jiwa kita. Dan sangat gampang masuk ke dalam hati kita. Nah, dan itu terbukti barakallahu fikum sesuai dengan fakta. Tidak seorang pun dari kita yang selamat dari dosa riya ini. Coba ingat-ingat, pernah enggak kita suatu ketika ya, melakukan sebuah amalan, amal soleh, ibadah, dan anda teringat sebuah faedah? Riya itu dalam hal ibadah ya. Jadi kalau bukan ibadah, bukan riya namanya. Ada seseorang ingin dilihat jago main bola, jago main takraw, ingin dilihat. Itu bukan ibadah, bukan riya. Ya, karena riya itu pembahasannya ibadah. Kalau ingin jago tampil ya, sebagai orang yang bagus dalam olahraga, maka bukan riya. Bukan bahasanya riya dalam pembahasan akidah ya. Nah, tidak masuk itu. Baik, walaupun mungkin ya, menurut kebiasaan kita atau budaya kita itu tidak bagus. Istilahnya apa? Pengen dilihat, apa istilahnya? Ini caper, cari perhatian. Atau apalah. Nah, tapi dari sisi ya, pembahasan ya, dia tidak masuk dalam riya. Baik, jadi mungkin suatu ketika kita pernah melakukan sebuah ibadah dan gampang sekali masuk dalam hati kita ingin dipuji ya. Kita perbaiki sholat kita karena ada orang di samping kita. Pas gak ada orang yang lihat, sholatnya cepat. selesai 1 menit. Mas ada temannya di sampingnya lama, sujudnya lama, rukuknya lama, ijtihad dia. Ketika bersendiri malas-malasan. Nah. Makanya Nabi SAW mengkhawatirkan menimpa para sahabat. Dan ini adalah dosa yang banyak menimpa orang-orang saleh. Orang-orang saleh mungkin masya Allah bisa dia menundukkan pandangan, bisa menjaga lisan, bisa menjaga telinga dari hal-hal yang haram. Tapi hati ini sulit dijaga. Ya, Allah musta'an. Baik, barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi mengatakan sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Siapa kalian di sini? Para sahabat. Dan mereka adalah orang-orang yang soleh. Ya, ini yang paling aku khawatirkan. Aku tidak mengkhawatirkan yang lainnya. Ya, mungkin saja kalian bisa menjaga diri dari dosa-dosa pandangan, ucapan, pendengaran, dan yang lainnya. Tapi aku sangat khawatir riya menimpa kalian. Kenapa? Karena itu tadi. Sangat gampang masuk, merasuk ke dalam hati kita. Dan sangat disukai oleh jiwa. Nah. Baik. Kecocokan hadis ini dengan bab. Apabila syirik kecil dikhawatirkan menimpa para sahabat, padahal mereka adalah orang-orang yang sempurna imannya, maka sudah sepantasnya bagi kita takut, ya, khauf, takut dari syirik besar dan syirik kecil, karena lemahnya iman kita. Para sahabat saja yang kuat imannya dikhawatirkan ditimpa oleh syirik kecil, maka kita lebih pantas lagi takut dari syirik besar maupun kecil karena lemahnya iman kita. Ini munasabah hadis dengan bab. Baik. Hadis berikutnya wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan, barang siapa yang meninggal wa huwa yad'u dalam keadaan dia berdoa, wa huwa yad'u lillahi niddan, berdoa, doa di sini doa ibadah dan doa masalah, ya, masuk ke dalamnya doa ibadah dan doa masalah. Lillahi dan bagi Allah tandingan, ya, artinya di samping dia berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada selain Allah, menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal doa, yakni dalam hal ibadah secara umum ataukah dalam hal doa permintaan secara khusus. Maka balasannya apa? Kata Nabi, dakhalan nar, pasti masuk ke dalam an-nar. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, perhatikan hadis ini pada lafaz man mata. Ya. Artinya tidak masuk dalam kategori ini mantaba qabla an yamut. Orang yang melakukan kesyirikan kemudian dia sempat bertaubat sebelum meninggal, tidak masuk dalam macam ini. Nah, sehingga kita bisa mengetahui keselarasan antara ayat yang kita baca di atas, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Maksudnya apa? Yang meninggal di atasnya. Adapun jika dia bertaubat, walaupun itu dosa syirik, syirik besar, Allah akan ampuni. selama dia bertobat dengan tobat yang jujur. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Di dalam ayat Allah Ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Jadi makna innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Artinya apa? Man mata ala dzalik, yang meninggal di atasnya. Adapun yang man taba qabla an yamut, orang yang bertaubat sebelum meninggal, maka tentunya Allah akan mengampuninya. Nah, barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, ini makna hadisnya, satu saja jenis ibadah yang dia palingkan kepada selain Allah, maka dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Hubungan hadis ini dengan bab, bahwasanya hadis ini ja'a muhadziran mukhawifan minasyirk. Hadis ini datang memperingatkan dan menakut-nakuti dari kesyirikan. Ditakut-takuti dengan balasan berupa neraka jika meninggal di atas kesyirikan. Bisa dibayangkan seseorang beribadah sejak dari mumayyiz, sudah terhitung, dicatat pahalanya, sampai kemudian berumur 60 tahun, qaddarallahu ma syaa fa'a, na'udzubillahi min dzalik, sempat melakukan kesyirikan 3 hari misalnya. Cuma 3 hari. Ya, atau jangankan 3 hari, 1 hari. Ya, dia melakukan kesyirikan, syirik besar, meninggal di atas kesyirikan itu. 60 tahun amal soleh, ibadah, ketaatan yang pernah dia lakukan, la yanfa'uhu indallahi azza wa jalla, tidak bermanfaat untuknya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dakhalan nar, masuk ke dalam neraka. Nah, ini mukhawif, memberikan rasa takut kepada kita supaya kita selalu waspada. Ya, jangan sampai benteng pertahanan kita runtuh karena kelalaian kita. Barakallahu fikum. Selalu waspada dan takut dari kesyirikan. Baik. Hadis berikutnya, dan ini adalah dalil yang terakhir. Wali muslimin, dan hadis yang dimiliki oleh Imam Muslim, yakni Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, an Jabir radhiyallahu an, dari Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, usanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, la yusyriku bihi syai'an, dalam keadaan tidak menyekutukan sesuatu dengannya, dakhalal jannah, maka pasti masuk ke dalam jannah. Sebaliknya, waman laqiyahu, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, yusyriku bihi syai'an, menyekutukan sesuatu dengan Allah, dakhalan nar, pasti masuk ke dalam an-nar. Baik. Apa makna berjumpa dengan Allah, yakni wajahahu wa qabalahu. Berjumpa ini berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Wa hadha al-liqa yakunu yawm al-qiyamah, dan perjumpaan ini nanti pada hari kiamat tentunya. Ya, setelah manusia dibangkitkan. Nah, setiap orang datang membawa, mempertanggungjawabkan setiap amalannya. Nah, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, la yusyriku bihi syai'an, tidak menyekutukan sesuatu apapun. Ya. Umum. La, bukan syirik besar, la syirik akbar, wa syirik asgar. Keutamaannya pasti masuk ke dalam jannah. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun misalkan dia memiliki dosa-dosa besar di bawah dosa syirik, dosa membunuh misalkan, dosa mencuri, dosa minum-minuman keras, dan seterusnya dari dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Dijamin oleh Allah, selama dia muwahhid, mata ala tauhid, pasti masuk ke dalam jannah. Apakah dia masuk langsung? Bagaimana caranya masuk langsung? Yaitu Allah mengampuni dosa-dosa itu. Tidak dipermasalahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Diampuni, dimaafkan. Masuk dalam jannah langsung. Jika Allah menghendaki. Tapi jika Allah tidak mengampuni dosa-dosa itu, dosa-dosa besar dan kecil tadi, ya, maka berarti dakhala al-jannah dukhulan khawiyan. Dia masuk ke dalam jannah, masuk tapi diakhirkan, bukan masuk di awal. Diakhirkan maksudnya apa? Dia dibersihkan dulu dari dosa-dosanya. Dengan cara apa? Diazab di dalam neraka. Nah, yang jelas dia pasti masuk ke dalam jannah. Masuk di awal ataukah di akhir setelah dibersihkan dari dosa-dosanya. Ini keutamaan tauhid barakallahu fikum. Nah, adapun yang meninggal di atas kesyirikan maka pasti masuk ke dalam neraka. Ya. Tiada ampun bagi dia. Baik. Perhatikan dalam hadis ini, la yushriku bihi syai'an, ada penafian di sana. Wa yufidu an-nafyu isbata diddil manfi. Penafian memberikan faedah penetapan lawannya. Nah, penetapan lawan dari yang dinafikan. Tidak menyekutukan Allah berarti maksudnya apa? Muwahhid. Ya, dia seorang muwahhid, mata ala tauhid. Yani laqiya Allah muwahhidan, berjumpa dengan Allah, mempertanggungjawabkan setiap amalannya muwahhidan, sebagai seorang yang bertauhid. Baik. Kecocokan hadis ini dengan bab, dan ini yang terakhir. Annahu afada man mata musyrikan, barang siapa yang meninggal sebagai seorang musyrik, fahuwa min ahli nar, maka dia termasuk di antara ahli nar. Wadhalika yujibu syiddatal khawfi minasyirk, dan itu mengharuskan kita takut, ya, sangat takut dari kesyirikan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, mungkin cukup sampai di sini. Masail yang disebutkan oleh muallif rahimahullah kita akan baca nanti pada pertemuan berikutnya. Nah, jadi ada 2 ayat dan 3 hadis, ya. Ayatnya pendek, hadisnya juga pendek. Antum diwajibkan, ditugaskan menghafal dalil-dalil ini, ya, dan memahami maknanya. Diamalkan, ya, akan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Naam. Di dunia wal akhirah. Wallahu a'lam. Tafaddalu barakallahu fiikum. Subhanakallahumma.